إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد melanjutkan bab yang ke-24 padanya terdiri dua hadis. Hadis yang pertama sudah kita lalui pada kajian yang lalu, maka berikutnya hadis yang kedua insyaallah taala sebentar lagi kita akan bahas. Bab yang ke-24 menyebutkan hal yukanni abahu, apakah boleh memanggil ayahnya dengan kunyahnya? Sebagaimana telah disebutkan, definisi kunyah adalah ma yuj'al alaman ala syakhsi ghairal ismi wal laqabi. Definisinya adalah apa yang dijadikan sebagai alam, tanda atau ciri ala syakhs terhadap seseorang, ghairal ismi wal laqab, selain namanya dan selain laqabnya, julukannya. Sehingga kunyah sebagai contoh adalah Abul Hasan. Abu artinya ayah, Al-Hasan adalah nama salah seorang anaknya yang biasanya diambil dari anak yang tertua, biasanya pula diambil dari anak laki-lakinya. Tidak mengapa dan tidak terlarang untuk menisbatkan kepada salah seorang dari putrinya. Naam. Maryam, Abul Maryam, Abu Maryam. Naam. Ummul Khair, ibunya Al-Khair. Berarti salah satu nama anaknya adalah Al-Khair. Naam. Maka penisbatan kata ab artinya ayah, um artinya ibu, kemudian disandarkan kepada salah seorang dari anak, baik putra maupun putri, maka itu disebut sebagai kunyah. Sekalipun sampai tidak memiliki anak pun, maka tidak masalah untuk menisbatkan dengan kunyah. Nah, maka bab ke-24 diletakkan bab yang terkait dengan kunyah. Apakah boleh memanggil ayah dengan kunyahnya? Berikut hadis yang kedua adalah dengan urutan ke-46. Qala Abu Abdullah, telah berkata Abu Abdullah. Abu Abdullah di sini maksudnya Al-Imam Al-Bukhari itu sendiri. Berarti Al-Imam Al-Bukhari juga menggunakan dengan kunyah Abu Abdullah. Nah, Abdullah itu dari Abdullah. Tapi jika sudah kata ada Abu, maka Abdullah dalnya jadi kasrah yang asalnya dhammah. Walaupun tidak masalah dengan Abdullah. Abu Abdullah. Nama beliau sebagaimana sudah kita tahu adalah Muhammad. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Sehingga disingkatlah dengan nama akhir yang itu penisbatan kepada asal kota atau asal beliau lahir adalah Bukhara. Bukhara. Naam. Yang wilayah itu masih ada sampai hari ini. Naam. Maka dikenallah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Mungkin kalau seseorang ditanya siapa nama asal Al-Imam Al-Bukhari, nama aslinya beliau, nama lengkapnya beliau, mungkin hampir-hampir belum tahu. Naam. Namanya adalah Muhammad Ibnu Ismail. Naam. Dan seterusnya sampailah kepada Al-Bukhari. Naam. Maka Abu Abdullah ini adalah Al-Imam Bukhari itu sendiri yang meriwayatkan hadis ini atau yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah SAW dalam kumpulan kitab ini Al-Adabul Mufrad. Haddatsana ashabuna telah menceritakan kepada kami kata Al-Imam Bukhari ashabuna. Ashab jamak dari kata sahib. Sahib itu teman. Naam. Ashabuna teman-teman kami di sini adalah tidak hanya satu dari syuyukhul musannif, dari syekhnya musannif maksudnya Al-Imam Bukhari. Tidak hanya satu dari guru atau syekhnya beliau. Maka beliau menyatakan ashabuna. Naam. Jadi beliau meriwayatkan dari para masyayikh atau guru-guru beliau. An Waqi', yang mana ashabuna tadi meriwayatkan dari Waqi', yang Waqi' meriwayatkan dari Sufyan, An Sufyan. Yang Sufyan meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Dinar. Yang Abdullah Ibnu Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, maka Ibnu Umar menyatakan. Sehingga kemudian disebut hadis ini dari hadis Ibnu Umar. Biasa langsung disebutkan penghujungnya dari nama sahabat kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis siapa itu? Hadis Ibnu Umar. Tapi nama sebelum Ibnu Umar sekian rentetan nama perawi. Nah, hadits Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar sendiri menyatakan, "Lakin Abu Hafsin Umar qada." Lakin artinya akan tetapi. Abu Hafsin di situ kunyah ada kata Abu Hafs adalah nama salah seorang anak. Umar. Umar di sini adalah ayah beliau sendiri. Ayahnya Abdullah ibn Umar. Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu. Berarti Umar kunyahnya Abu Hafsin. Nah. Sebagaimana nama ini pernah atau teringat kepada kita. Abu Hafsin. Mungkin dari antum siapa yang pernah mendengar nama ini dalam suatu hadis? Hah? Bab tentang masalah niat. Innamal a'malu bin niyat. Amalan itu hanyalah berdasarkan dengan niatnya. Kalau kita urutkan nama-nama perawinya. An Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis keberapa di kitab Al-Arba'in Nawawiyah? Hadis pertama. Al-Imam Nawawi sengaja menyebutkan nama lengkap Umar disertakan dengan kunyah. An Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai dibiasakan menghafal hadis Nabi SAW. Lebih-lebih lagi di pondok-pondok pesantren kita, hafalan hadis Arba'in Nawawiyah, hafalan Juz Amma, hafalan Juz ke-29, dan seterusnya. Sehingga sejak dini sudah ditumbuh kembangkan cinta kepada dasar agama yang dijalani agama Allah Jalla wa'ala Al-Quran dan Sunnah. Nah, dimulai sejak dini karena memang sang anak itu daya hafalnya lebih sangat kuat di masa-masa itu. Nah, kalau sudah mulai tumbuh kembang, kemudian sudah tambah usia, nah maka tentunya akan berkurang. Nah, oleh karenanya metode hafalan lebih ditekankan pada usia yang masih dini. Nah, untuk kemudian tahap untuk memahaminya adalah tahap berikutnya. Yang penting saat-saat umur tadi itu hafalan. Apakah dia mengerti apa yang dia hafal atau tidak, yang jelas hafalan. Setelah nanti dia hafal misalkan sudah umur 10 tahun, umur 12, umur 15 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Maka mungkin bertahap setelah itu di belajar bahasa Arab, kemudian mengerti tentang maknanya, penafsirannya. Nah, yang penting jangan terlewatkan usia-usia atau masa-masa yang berharga seperti itu. Nah, karena kaitannya dengan tahapan tadi, usia tadi sangat berpengaruh. Kalau itu terlewatkan, nanti terasa sulit untuk melakukan hafalan. Dan demikianlah para a'immah, para imam-imam kita, ahlus sunnah, menjalani proses mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa'ala sejak dini dengan hafalan. Hafalan kitab ini, hafalan usulul salat, hafalan kitab tauhid, hafalan selain hafalan Al-Quran, selain hafalan hadith, terus diasah otak pikiran kita dengan seperti itu, dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada nama Abu Hafiz, adalah Umar. Nah, menunjukkan bahwa diperbolehkannya menggunakan kunyah dan juga memanggil ayah dengan kunyah, sebagaimana Ibnu Umar mengkisahkan satu kejadian, satu riwayat pada hadis ini menyebutkan nama ayahnya disertakan dengan kunyahnya Abu Hafiz. Umar qadha telah memutuskan, entah apa yang diputuskan, yang jelas lakin Abu Hafiz Umar qadha, akan tetapi ayahku yakni Abu Hafiz Umar telah memutuskan mungkin demikian. Nampaknya ini diambil dari potongan satu kisah atau satu riwayat yang kemudian pada penghujungnya disebutkan lakin Abu Hafiz Umar qadha, akan tetapi Abu Hafiz Umar telah memutuskan. Karena memang yang ingin diambil adalah penyebutan kunyah pada nama ayah beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Berdasar dari dua riwayat, riwayat yang bersama kita, riwayat yang kedua, dan riwayat yang lalu, sebagaimana telah dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah dhaif, lemah dari sisi sanadnya. 6. Karena sebab salah satu nama perawi. Siapa yang bisa menyebutkan nama perawi yang dilemahkan di situ? Hah? Syahr bin Hausab, nam ahsanta, ya Baukasyah. Yazid. Syahr bin Hausab, yang mana kedudukan atau statusnya orang ini adalah majhul, nam sehingga menjadi penyebab secara sanad dhaif, lemah, tetapi secara makna adalah benar bahwa Salim nam itu menyatakan memanggil Ibnu Umar ayahnya. Ibnu Umar itu punya anak namanya Salim, salah satunya memanggil ayahnya as-salat, ya Aba Abdurrahman, sudah tiba saatnya waktu salat, ya Aba Abdurrahman. Kunyahnya Ibnu Umar adalah Abu Abdurrahman. Nah, dari dua hadis ini, faedah yang bisa kita ambil, bahwa seseorang boleh memanggil dan menyebut ayahnya dengan kunyah. Dan itu termasuk salah satu bentuk adab. Nah, dan pemuliaan terhadap sang ayah. Nah, memanggil kunyah itu pemuliaan. Nah, karena penghargaan, dipanggil ayah tadi dengan kunyahnya. Nah, dan juga dikarenakan tidak memanggil dengan namanya merupakan bentuk adab dan pemuliaan kepada ayah, dikarenakan sang anak tidak memanggil ayah dengan namanya langsung sebagaimana yang ada kalanya dia lakukan kepada orang lain. Pada orang lain mungkin dia panggil namanya, tapi tunggu ketika kepada orang tua panggil nama kunyah atau langsung dengan memanggil ya abi, nam, ya abati, nam. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Nabi Ibrahim ya abati, nam. Sebaliknya pula juga disebut dalam Al-Quran, ayah memanggil anak ya bunayya. Luqman alaihissalam ketika menasihati anaknya memanggil ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Jangan kau sekali-kali melakukan kesyirikan karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah. Riwayat ke-46 ini menyebutkan tadi Abu Abdullah adalah Imam Bukhari sendiri meriwayatkan dari ashabuna para masyayikh beliau, yang mana masyayikh beliau meriwayatkan dari Waqi'. Nah, siapa Waqi' yang belum kita dapatkan dari bab pertama sampai barulah ketemu sampai pada hadis ini. Waqi' adalah Ibnul Jarrah Abu Sufyan. Ibnul Jarrah Abu Sufyan Al-Hafidh, beliau seorang Al-Hafidh Ahadul A'immatul A'lam, salah seorang dari imam-imam yang tersohor. Statusnya beliau adalah thiqah, ma'mun, aman riwayatnya, alian, nah, seorang yang punya martabat yang tinggi. Dan beliau kathirul hadith, banyak hadis-hadis melalui jalan beliau. Nanti akan kita ketemui lagi suatu saat dengan nama Waqi', dan beliau sebagai hujjah. Pujian para ulama muhaddithin kepada beliau diantaranya Al-Imam Ibnu Rahuyah atau Imam Ibnu Rahawai. Ada yang menyebut Rahawai, ada yang menyebut Rahuyah. Kana hifdhuhu tab'an, bahwa dari sisi hafalannya Waqi' itu memang bawaannya. Naam. Wa hafidhna bitakalluf, sementara kita ini kalau menghafal ya kita memang berusaha untuk itu. Tapi beliau itu hafalannya bawaannya mungkin sejak kecil yang Allah Jalla wa Ala lebihkan kepada beliau. Demikian kata Al-Imam Ibnu Rahuyah. Dipuji atau rekomendasi dari ulama yang lainnya adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kata beliau, ma ra'aitu aw'a lil ilmi wa ahfadz minhu. Tidak aku lihat orang yang paling bisa menerima ilmu dan lebih hafal dibandingkan beliau. Nah, itulah Waqi', Waqi' Ibnul Jarrah. Dan berkata lagi Al-Imam Ahmad menambahkan, ma ra'aitu mithlahu fil hifzi wal isnad wal abwab. Tidak aku lihat seperti beliau fil hifzi dari sisi hafalan, wal isnad dari sisi sanad-sanad, wal abwab dari sisi bab-bab yang ada disebutkan dalam suatu karya ilmu. Ma'a khusyu'in wa wara'in, yang disertai kekhusyuan beliau dan wara'nya beliau. Wa yudzakir bil fiqhi fayuhsin, Beliau selalu murojaah tentang fikih. Ulama lo ini murojaah. Nah, bukan tuwailib, seorang penuntut ilmu kecil, tetapi seorang alim tetap masih yudhakir bil fiqhi, memurojaah, mengingat-ingat tentang satu pembahasan ilmu diantaranya fiqih. Fayuhsin, beliau baik, wala yatakallam fi ahadin. Nah, dan tidak beliau berbicara pada seorang pun. Qad urida alaihi alqadha famta'a minhu famtana'a minhu, pernah ditawarkan kepada beliau kekuasaan atau jabatan maka beliau menolaknya. Nam walam yatalattakh bisultan, beliau tidak ingin campur aduk, mencampuri urusan sultan, urusan kekuasaan. Nam berkata Al-Imam Ibnu Ma'in, pertama dari Ibnu Rahuyah, yang kedua dari Imam Ahmad, sekarang dari Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in salah satu syekhnya Al-Imam Ahmad. Ibnu Ma'in rahimahullah. Ma ra'aitu ahadan yuhadith lillahi ta'ala ghairu waqi'. Aku tidak saksikan seorang pun yuhadith lillahi ta'ala yang menyebutkan, berbicara, nah, karena Allah Ta'ala selain waqi', selain waqi'. Kana Abu Dawud yushabbah Ahmad ibn Hanbal fi hadyih wa dallihi wa samtih. Bahwa Al-Imam Abu Dawud, yang tidak asing lagi bagi kita, yushabbah Ahmad ibn Hanbal, diserupakan dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Dua nama ini tidak asing lagi bagi kita. Abu Dawud diserupakan dengan Imam Ahmad fi hadyih wa dallih wa samti, dari sisi sifatnya, dari sisi caranya beliau. Nah, maka Imam Abu Dawud diserupakan dengan Imam Ahmad. Wa kana Ahmad yushabbih fi dhalika bi waqi'. Dan Imam Ahmad rahimahullah diserupakan padanya dengan waqi'. Dengan waqi'. Dan waqi' diserupakan dengan Sufyan. Dengan Sufyan. Sufyan di sini As-Sauri. Nah. Dan Sufyan diserupakan dengan Mansur. Dan Mansur diserupakan dengan Ibrahim. Ibrahim di sini An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai diserupakan dengan Al-Qamah. Al-Qamah diserupakan di sini dengan Abdullah Ibnu Mas'ud. Sahabah yang masyhur. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dawud diserupakan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad diserupakan dengan Waqi', Waqi' diserupakan dengan Sufyan, Sufyan diserupakan dengan Mansur, Mansur diserupakan dengan Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai diserupakan dengan Al-Qamah, Al-Qamah diserupakan dengan Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi dari Yahya, Yahya ibnu Aksam. Berkata Yahya ibnu Aksam, sahibtuhu, aku menemani waqi' fil hadari was safari, baik waktu mukim maupun waktu safar. Siapa yang menyatakan? Yahya ibnu Aksam. Fakana yasumud dahar wa yakhtim kulla laylah. Beliau puasa. Beliau seringkali dalam keadaan puasa. Nah, sampai-sampai dikatakan ad-dahar. Ad-dahar itu setahun. Nah, karena seringnya beliau puasa. Wa yakhtim kulla lailah, dan beliau berusaha mengkhatamkan setiap malam. Maksudnya Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an. Nah. Dan aku tidaklah lihat seringkali beliau itu kecuali menghadap kiblat. Illa mustaqbilul qiblah. Nah. Ya, karena sukanya menghadap kiblat. Nah. Yang di sana memang harus kewajiban. 6. Bahkan tidak diterima kecuali menghadap kiblat seperti sholat. Karena merupakan syarat. Di sisi lain mungkin dari sisi berdoa, dari sisi baca Al-Quran. 6. Walaupun tidak mengharuskan tetapi disukai untuk menghadap ke arah kiblat. 6. Beliau dilahirkan pada tahun 138 Hijriah. 138 Hijriah. Dan beliau wafat pada hari Ashura. Tanggal berapa itu? 10 Muharram. 6. Ketika beliau pulang dari haji. Pada tahun 207. Ketika beliau bertolak dari haji, selesainya ibadah haji pada tahun 207. Nah, itulah setidaknya tentang biografi beliau rahimahullahu taala. Waqi Ibnu al-Jarrah, kunya beliau Abu Sufyan rahimahullahu taala. Maka dengan ini, hadis yang kedua, bab ke-24, selesailah sudah seluruh rangkaian yang berkaitan dengan al-walidain, orang tua. Nah, maka Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, berbicara yang kaitannya dengan al-walidain sebanyak 24 hadis, 24 bab. Afwan, 24 bab dengan sekian hadis. Nah, yang tentunya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, oleh karenanya perlu kita simak kembali dari awal bab. Antum bisa lihat dari bab yang pertama sampai bab ke-24 melalui daftar isi. Nah, kita lihat. Disebutkan pada bab yang pertama, beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassainal insana biwalidaini ihsana. Sungguh kami telah wasiatkan manusia untuk berbuat husna, berbuat baik biwalidai, kepada kedua orang tua. Artinya, dengan kita pelajari, kita belajar, kita berharap supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita berusaha untuk mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala pada ayat ini. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya pada surat Al-Ankabut, ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, Al-Imam Bukhari menyebutkan birrul um. Pentingnya untuk berbuat baik kepada ibu. Nah. Salah satu dari orang tua adalah ibu. Nah, maka dikedepankan atau diawali bab yang kedua ini berbuat baik kepadanya, kepada ibu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita setelah belajar, setelah tahu hadis, setelah kita tahu riwayat, berusaha untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Sampai-sampai diulang-ulang 3 kali oleh Rasulullah SAW sebelum ayah. Yang ketiga, berbuat baik kepada ayah. Di sini kita bisa rasakan bagaimana penulis memiliki karya dengan tatanan yang rapi dan berurutan. Berbuat baik kepada ibu. Setelahnya berbuat baik kepada ayah. Yang keempat, bab birrul walidain wa in dzalama. Tetap untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sekalipun keduanya berbuat mendzalimi kita sebagai anak. Nah, ini mengingatkan kita kembali untuk kita sabar. Nah, jika didapati orang tua yang berbuat zalim, sambil didoakan kepada Allah Jalla wa'ala, semoga orang tua diberikan hidayah kepada Allah untuk berhenti dari mendzalimi dirinya. Nah, dan seterusnya. Tapi tetap bersabar. Birru walidai wa in dhalama. Bab yang kelima, linul kalam. Linul kalam, berusaha untuk berbicara kepada kedua orang tuanya dengan lin. Lin artinya lunak. Dengan tatanan bahasa, dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang keenam, bab jazaul walidain. Membalas kebaikan orang tua. Enam. Yang ketujuh, uququl walidain. Berhati-hati dan waspada menyakiti kedua orang tua. Enam. Yang kedelapan, la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknati terhadap orang yang melaknati kedua orang tuanya. Nah, di antaranya adalah menyebut nama atau menjatuhkan martabat dari orang tua temannya atau orang lain, kemudian orang lain tidak terima sehingga kemudian balik mencela kepada orang tua si pencela tadi. Berikutnya adalah bab berbuat baik kepada kedua orang tua ma lam yakun maksiyah. Selama perintahnya itu bukanlah mengandung kemaksiatan. Yang ke-10, man adraka walidai falam yudkhil al-jannah. Seorang anak yang mendapati orang tuanya tetapi tidak bisa kemudian memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam jannahnya Allah. Tidak bisa memanfaatkan keberadaan orang tuanya masih hidup. Dia tidak sempatkan, tidak berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik kepadanya. Sehingga dengan itu menjadi sebab Allah tidak masukkan anak tadi ke dalam al-jannah. Yang ke-11. Man barra walidayh zadallahu fi umrih. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah Jalla wa'ala akan menambah umurnya. Umur sejak lahir sudah ditetapkan. Kenapa dikatakan bertambah? Menunjukkan keberkahan ilmu tadi. Keberkahan dari ilmu yang telah dijalani. Disebabkan salah satunya, dan itu perbuatan yang sangat mulia, dia bisa bermuamalah, berbuat baik kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Yang ke-12, la yastaghfir li abihil musyrik. Al-Imam Bukhari menyebutkan bab, tidak boleh memintakan ampun kepada ayahnya yang mati, wafat dalam keadaan musyrik. Terlarang. Adapun semasa hidup, maka tidak terlarang untuk mendoakan semoga orang tuanya diberikan hidayah. Tapi ketika sudah meninggal dunia, tidak boleh dimintakan ampun. Nah, yang ke-13, birrul walid al-musyrik. Berbuat baik kepada ayahnya yang musyrik. Ayah di sini sudah barang tentu juga termasuk ibu. Nah, jika didapati orang tua yang tidak dalam keadaan Islam, maka sang anak tetap terus diperintah untuk berbuat baik. Yang ke-14, la yasubbu walidai. Tidak boleh untuk mencela, mencaci kedua orang tuanya. Yang ke-15, bab uququl walidain. Uqubah uquqil walidain. Bab akibat yang akan didapatkan ketika sang anak menyakiti kedua orang tuanya. Yang ke-16, bukaul walidain. Menjadikan sebab tangis kedua orang tuanya. Sebabkan karena sikap sang anak atau ucapan yang dilontarkan anak kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tadi jengkel, marah, menangis, maka itu hati-hati. 6. menjadi sebab tangisnya kedua orang tua. Yang ke-17, bab da'watul walidain. Da'wah artinya mengajak orang tua untuk masuk ke dalam Islam. Jika orang tuanya tidak dalam keadaan Islam sebelumnya, maka sang anak berusaha untuk mendakwahi kedua orang tua dengan adab yang baik, tutur kata yang baik, tentunya tidak lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, ardul Islam alal ummin nasraniyah, menawarkan Islam kepada ibunya yang beragama Nasara, sebagaimana kisah yang sudah kita lalui. Yang ke-19, birrul walidain ba'da mautihima, berbuat baik kepada orang tua setelah sepeninggal keduanya. Yang ke-20, bab berbuat baik kepada orang yang pernah dijalin hubungan baik oleh ayahnya. Siapa saja teman-teman ayahnya yang baik, baik agamanya tentunya, dan yang tidak memberikan pengaruh negatif. Maka berusaha sang anak ketika ayahnya atau orang tua yang telah meninggal dunia, berusaha menindaklanjuti berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Bab ke-21, la taqta' man kana yasilu abaka. Jangan kau putus orang yang sudah dijalin, dilakukan hubungan baik oleh ayahmu. Fayutfi'u nuraka. Niscaya jika kamu lakukan ini, akan padam cahayamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bab khusus tentang larangan untuk memutus hubungan baik apa yang sudah dijalin oleh ayahnya. Yang ke-22, yang masih hangat pada benak kita, kajian yang sudah berlalu kemarin, al-wudda yutawarot, bahwa kecintaan itu diwariskan. Dan kecintaan itu diwariskan, artinya orang tua itu baik, maka akan bisa bersambung kepada anaknya. Sebaliknya ketika orang tua itu tidak baik, maka bisa berimbas kepada anaknya. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk yang baik. Baiknya, manfaatnya buat kita dan berpengaruh kepada keturunan. Yang ke-23, la yusammir rajul abahu wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamahu. Bahwa seorang anak janganlah memanggil ayahnya dengan namanya langsung. Demikian riwayat menyebutkan. Wala yajlis qablahu. Dan janganlah anak duduk sebelum orang tuanya. Orang tuanya suruh duduk, tawarkan duduk duluan, baru kemudian dia. Ini diantara adab-adab Islam. Wala yamshi amamahu. Dan jangan anak itu berjalan di depannya, di depan ayahnya, mendahului ayahnya. Illa lihajah, kecuali jika ada keperluan. Anak duluan ya. Ini kasih tahu. Kemudian langsung begitu. Mungkin tidak apa-apa, tapi namanya perasaan itu, kenapa kok saya di anak saya dului saya. Ini semua itu dijaga demi bentuk perbaktinya sang anak kepada kedua orang tua. Yang ke-24, bab yang terakhir tadi kita bahas, hal yukanni abahu, apakah boleh memanggil ayahnya dengan kunyahnya. Lengkaplah sudah bab rangkaian terkait dengan orang tua, 24 dengan sekian bab-babnya, dan tentunya diharapkan kita faham. Setelah paham, berusaha kita untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita pun tidak lepas dari kesalahan. Tentunya kita berusaha meniti, menjalani hidup ini, kaitannya dengan orang tua, untuk bisa bermuamalah dengan sebaik mungkin. InsyaAllah ta'ala akan disambung nanti bab